Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا من النار. معاشر المسلمين عباد الله، جماعة صلاة جمعة رحيما ورحمكم الله جميعا، marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah seseorang akan bisa mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, dunia ini merupakan negeri ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dan ragam bentuknya. Maka janganlah heran jikalau mungkin suatu saat akan menimpa kepada kita kefakiran, menimpa kepada kita yang namanya rasa sakit, dan akan menimpa kepada kita kesempitan rezeki dan yang lainnya dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba. Dan sungguh betapa menggembirakan bagi kita, betapa melapangkan dada kita ini tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kefakiran, Allah uji kita dengan yang namanya musibah dan bencana, kesempitan rezeki. Kemudian pada saat itu datanglah pihak-pihak yang berupaya untuk menawarkan bantuannya, pihak-pihak yang akan berupaya untuk menjamin akan memberikan bantuan dan pertolongan. Maka sungguh mengembirakan hati kita yang seperti itu. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, terkadang kelapangan dada itu kemudian berubah menjadi kesempitan. Kegembiraan tadi itu akan berubah menjadi kesedihan tatkala ternyata jaminan yang diberikan oleh pihak-pihak tadi, janji-janji yang diberikan oleh pihak tadi berupa bantuan dan pertolongan, itu ternyata tidak kunjung datang dan tidak pula kunjung tiba. Mungkin dikarenakan telah melupakannya, mungkin dikarenakan memang mengingkari janjinya. Sekian banyak kemungkinan-kemungkinan yang itu semuanya berujung kepada sempitnya dada kita ini. Berubahnya kegembiraan tadi dengan kesedihan. Ini terjadi tatkala jaminan dengan kebaikan, jaminan berupa bantuan dan yang lainnya, itu datang dari makhluk. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, lain halnya tatkala jaminan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang dari zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, datang dari zat yang berjanji akan menolong hamba-hambanya. Dan lain halnya tatkala jaminan tersebut datang dari zat yang tidak pernah lupa kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, maka sungguh jaminan dari Allah itulah sesuatu yang besar dan sesuatu yang mulia. Sungguh itu yang bisa lebih melapangkan dada kita. Sungguh jaminan dari Allah itu sesuatu yang bisa lebih menggembirakan hati kita ini. Maka tentu masing-masing kita mengharapkan dan berharap serta berupaya untuk mendapatkan jaminan dari si Allah subhanahu wa ta'ala dengan jaminan kebaikan. Jaminan dalam permasalahan dunia. Jaminan dalam perkara akhirat. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhabinun 'ala Allah." Ada tiga golongan manusia yang mereka semuanya akan mendapatkan jaminan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan yang datang dari Al-Khaliq. Jaminan yang datang dari Rabbul Alamin. Jaminan dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In 'asha ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahu al-jannata." Tiga golongan manusia yang mereka semuanya akan mendapatkan jaminan dari Allah ketika mereka masih hidup di dunia ini, maka mereka akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicukupi. Dan tatkala dia telah meninggal dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jaminan dunia dan jaminan akhirat Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya. Jaminan berupa diberikannya rizki dan kecukupan di kehidupan dunia ini. Demikian pula berupa surga, jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka ini. Bukankah kegiatan kita, aktivitas kita di pagi dan sore harinya, berangkat dan pulang, demikian seterusnya, di antaranya adalah dalam rangka upaya-upaya untuk mencari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pula jerih payah kita untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah, untuk berupaya melakukan amalan-amalan saleh, juga untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini merupakan jaminan yang besar, jaminan yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ketiga golongan tersebut. Yang pertama adalah man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang dia itu masuk ke dalam rumahnya dan dia mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah dengan jaminan yang disebutkan di atas tadi. Diberikan rezeki dan kecukupan di dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika meninggal dunia, Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan dia mengucapkan salam, maka ini merupakan suatu amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan kepadanya jaminan yang sangat baik, jaminan yang besar. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tatkala memasuki rumah-rumah kita. Rumah kita merupakan tempat tinggal kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita. Maka sungguh jerih payah, letih dan lelah yang kita lakukan di dalam kesehariannya akan terhilang tatkala kita masuk rumah kita dalam keadaan rumah kita baik, istri kita, anak keturunan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan selamat, dalam keadaan diliputi oleh rahmat Allah, dalam keadaan dipenuhi dengan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ucapan salam yang kita ucapkan, maka hakikatnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keselamatan kepada keluarga kita, memberikan penjagaan terhadap rumah dan keluarga kita, meliputi rahmatnya dan memberikan barokahnya. Sehingga mungkin rumahnya biasa, namun kenyamanan dia dapatkan, ketenangan dia rasakan di dalamnya tatkala tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilaksanakan. Dan betapa banyak di sana rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang luas, namun ternyata tidak didapati di dalamnya ketenangan, tidak didapati di dalamnya as-sakinah. Bahkan yang ada adalah perseteruan, percekcokan antara orang suami dengan istrinya, seorang anak dengan orang tuanya, dan yang semisalnya. Maka bisa jadi hal itu dikarenakan tidak adanya barokah pada rumah tersebut, tidak diberikannya rahmat Allah kepadanya. Maka sungguh tuntunan yang satu ini, yaitu kita mengucapkan salam tatkala kita memasuki rumah-rumah kita, maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita, akan diberikan kepada kita ketenangan, ketenteraman dan barokah, sehingga betul-betul akan tumbuh dari rumah tersebut generasi-generasi yang baik, akan muncul dari rumah-rumah kaum muslimin yang demikian keadaannya masyarakat yang baik. Dan pada saat yang sama pun akan terwujudlah suatu daerah, suatu negara yang baik pula. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan wasiat yang serupa kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihi. Wahai anakku, jikalau engkau memasuki rumahmu menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Takunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Dengannya, dengan ucapan salam yang engkau ucapkan kepada mereka, maka dengan sebab itu Allah akan limpahkan barokah kepada dirimu, dan Allah akan limpahkan barokah pula kepada keluargamu. Sehingga ini merupakan sesuatu yang mudah kita lakukan, namun begitu besar dan luar biasa fadilah serta keutamaannya, dan janji Allah berupa jaminan dengan berupa diberikannya rezeki dan juga kecukupan di dalam kehidupan dunia ini. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin ibadallah, golongan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang dia itu keluar menuju masjid, maka dia pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan kecukupan, dan ketika meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Seseorang yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku dan sujud, untuk merendahkan diri di hadapan Allah Sang Khalik, maka orang yang seperti ini pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan yang besar. Seseorang yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat, rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya langkah-langkah mereka, wa kanat khutuwatuhu ihdaha tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, bahwasanya satu langkah yang dia langkahkan akan menghapuskan satu kesalahan dia, dan langkah yang berikutnya akan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Sehingga ini pun merupakan satu amalan yang alhamdulillah setiap hari dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya. Namun tatkala kita mengetahui hal ini, maka mudah-mudahan hal itu sebagai penyemangat, hal itu sebagai pengingat bagi kita semuanya akan adanya fadilah, akan adanya keutamaan yang besar berupa jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kemudian golongan yang ketiga yang mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah, yaitu seseorang yang dia itu berjihad fi sabilillah, maka dia pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan kecukupan di dalam kehidupan dunia ini, dan ketika meninggal dunia Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Jihad fi sabilillah merupakan amalan yang besar, amalan yang tinggi, bahkan puncak tertinggi di dalam agama kita yang mulia ini. Jihad fi sabilillah merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka al-mujahidin dengan surga-surga yang sekian banyak tingkatannya. Dengan sekian banyak fadilah yang Allah berikan kepadanya, sampai kaki yang terkena debu fisabilillah, Allah haramkan baginya neraka untuk menyentuhnya. Mata-mata yang berjaga fisabilillah, Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidina fisabilillah, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan itu semuanya bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard, dan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya adalah sejauh antara langit dan bumi. Sungguh keutamaan yang luar biasa, dan yang seperti mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Jihad yang mendapatkan jaminan dari Allah adalah jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dengan bimbingan dan petunjuk para ulama. Bukan jihad-jihad yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagian kelompok-kelompok yang melaksanakan jihad. Padahal hakikatnya itu bukan merupakan jihad. Itu merupakan tindakan terorisme, radikalisme. Di mana dengan mudahnya menumpahkan darah. Bahkan yang ditumpahkan adalah darah-darah kaum muslimin. Bahkan jihad yang mereka lakukan adalah jihad melawan pemerintahnya. Maka yang seperti itu bukanlah jihad. Walaupun mereka menyatakan diri sebagai jihad fisabilillah. Dan jihad yang seperti ini sama sekali tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya jihad yang syar'ilah. Jihad yang dilakukan bersama pemerintah kaum muslimin. Sesuai dengan bimbingan para ulama. Dan di bawah naungan Al-Kitab wa Sunnah. Jihad yang seperti inilah. Yang keutamaan-keutamaan tadi akan diperoleh orang-orang yang melakukannya. Dan jaminan yang Allah janjikan itu akan dia dapatkan. Adapun selain daripada itu. Maka sama sekali tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan taufiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan. Untuk berupaya dan berusaha mewujudkan itu semuanya. Sehingga kita bisa mendapatkan jaminan yang mulia, yang agung. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki. Diberikan kecukupan dalam kehidupan dunia ini. Dan tatkala kita meninggal dunia. Bertemu dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan. Untuk memasukkan kita ke dalam jannahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhan. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man itta'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Jama'ah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh. Ketiga perkara yang kita sebutkan di atas tadi. Tidaklah bisa terwujud. Kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya ada kesungguhan dari kita semuanya untuk berusaha mewujudkannya. Demikian pula ma'asyiral muslimina ibadallah. Tentu bukan cuma kita yang diharapkan untuk mendapatkan jaminan tersebut. Kita pun berharap agar keluarga kita, agar anak-anak kita pun mendapatkan jaminan yang mulia tadi. Jaminan yang besar dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin agar keluarga kita, agar anak-anak kita untuk mendapatkan jaminan yang besar tadi, maka sesuatu yang sangat jauh tatkala kita berharap mereka anak-anak kita mendapatkan jaminan Allah untuk bisa masuk memasuki rumahnya dan mengucapkan salam kepada keluarganya tatkala kita tidak mencontohkannya, maka sungguh sangat jauh tatkala kita menginginkan agar jaminan tersebut juga Allah limpahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Tatkala azan dikumandangkan untuk segera menuju rumah-rumah Allah, berangkat menuju masjid Allah, sangat jauh kita harapkan untuk anak-anak kita pun demikian. Tatkala kita pun tidak memberikan contoh kepada mereka, dan sangat jauh kita berharap tatkala jaminan tersebut juga Allah berikan kepada anak-anak kita. Tatkala anak-anak kita itu tidak kita bimbing. Tidak kita didik dengan pendidikan yang benar. Sehingga terbawa dengan seruan-seruan yang tidak jelas. Berdasarkan kesemangatan belaka inginnya membela Islam. Kemudian ternyata ikut tergabung ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok-kelompok teroris. Sehingga kemudian tidak lama kemudian setelah itu. Ternyata terlibat jaringan teror dan yang semisalnya. Tanpa ada upaya dan pengkondisian dari kita. Tanpa ada contoh dari kita untuk berpegang teguh dengan agama yang hak ini. Sehingga ma'asyiral muslimina ibadallah. Masing-masing kita adalah pemimpin. Masing-masing kita memiliki peranan yang besar di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam upaya untuk mewujudkan tiga perkara tadi. Enggak, jangan sampai keberadaan masing-masing kita di tengah keluarga kita sama sekali tidak memiliki andil. Tidak berperan sama sekali. Diingatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. La yakun ahadukum baina ahlihi kal mafqud. Janganlah keberadaan salah seorang di antara kalian di tengah-tengah keluarganya seperti orang yang hilang, orang yang tidak memiliki peranan di dalamnya. Tidak memiliki pengaruh dan peranan. La ya'muruhum bil khairi war rasyad wa la yanhahum 'ash sharri wal fasad. Tidak berupaya memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Tidak pula melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan kerusakan. Tidak peduli. Janganlah kita seperti itu. Karena sungguh keutamaan tadi akan bisa kita raih. Akan bisa pula diraih oleh anak kita. Tatkala kita memiliki peranan yang besar. Memiliki andil di dalam mengarahkan mereka untuk melakukan itu semuanya. Sehingga mudah-mudahan tatkala kita bisa mewujudkannya dengan baik, mengambil peranan, mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah pun berikan taufiknya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, turut mendapatkan kebaikan yang besar tersebut pula. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم امتنا على الاسلام وسنه. اللهم امتنا على الاسلام وسنه. اللهم امتنا على الاسلام وسنه يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.